salahkah bila aku merasa hidupku begitu saja? Salahkah bila ku marah menahan semua serapah? Beribu jarak dan langkah kan ku lalui segala padang yang melanda untuk rasakan hal yang beda. Salahkah bila kurasa bagai hidup di penjara? Salahkah bila hidup yang ku punya ingin lebih dari yang ada? Salahkah bila ku menahan semua kenapa? Beribu jarak dan langkah kan ku lalui segala countiles.mywablog.com.